Erișau de Luca, cutentanta cu asa, terma canraciun berbisa, canda jau tinggi di awan, susa di cape tangan, kerap kali di koku pandang. Kerap kali akan ku jalan, tapi betapa dapat ku mbak bersanding dengan rembulan. Besar hasrat hatiku ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Diri sau sampai hati risau dan menunggu.